الحكمة. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Inna kula muhdasatin bid'ah, wa kula bid'atin dalalah, wa kula dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa akhwatana fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di hari kita ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sebuah malam ketaatan yang kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, yakni talabul ilmi, yang juga menggunakan waktu kita ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kanya untuk tawasi bilham wa tawasi bisabar, untuk kita saling berwasiat agar tetap berpegang kokoh dengan al-haq dan bersabar di atas al-haq. Sungguh yang seperti ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala semata. La hawla wa la quwwata. Bukan karena daya upaya kita. Bukan pula karena kekuatan diri-diri kita. Illa billah. Kecuali kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita ini untuk kebajikan yang kita harapkan diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di timbangan amalan kebajikan kita di yaumil hisab. Wa fillah barakallahu fikum jami'an. Pada pagi hari ini kita manfaatkan waktu dan kesempatan kita ini untuk menjalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita semua. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lain, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aksiru dzikra hadhi bil ladad, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat perkara yang menghentikan, perkara yang memutus segala kelezatan dunia, yakni al-maut. Perbanyaknya oleh kalian untuk mengingat mati. Karena barakallahu fikum, semua manusia yakin kalau dirinya pasti mati. Tidak ada dari kalangan manusia yang yakin dirinya akan hidup terus dan tidak pernah merasakan atau menjumpai kematian. Yang ngaji maupun yang tidak ngaji, yakin dia akan mati. Maka tentunya perintah Rasulullah SAW, ingat-ingatlah oleh kalian, perbanyaklah kalian untuk mengingat mati, bukan dalam rangka supaya supaya manusia itu yakin kalau dirinya akan mati. Tapi yang beliau inginkan, manusia ini tidak tertipu dengan gemerlap kehidupan dunia dengan dia melihat kematian. Dan manusia tidak lalai dari mempersiapkan diri dengan perbekalan yang akan dia bawa nanti ketika mati itu menjemputnya. Maka barakallahu fikum, manusia mempunyai rasa takut dan takut yang akan kita jadikan titik tekan dari pembahasan kita pada hari ini adalah takut tabii. Al-khawfu tabii, ketakutan yang memang tabiatnya manusia, diantaranya adalah takut kepada kematian. Semua manusia takut terhadap yang namanya mati. Dalam keadaan dia yakin akan mengalami apa yang dia takutkan. Bagi semua muslim, barakallahu fikum, ketakutan mereka bukan kepada kematian, tapi ketakutan mereka adalah kecemasan akan masa depan dia setelah mati. Dalam keadaan ajal tidak bisa menanti kapan kita siap untuk mati. Maka dari itu, barakallahu fikum, pada kesempatan ini kita saling mengingatkan untuk barakallahu fikum, apa yang kita yakini pasti kita alami tidak sekedar menjadi keyakinan, tapi dengan mengingat mati tersebut menjadikan diri-diri kita memahami benar makna kehidupan kita di dunia ini dan persiapan kita menjadi lebih maksimal untuk menjemput sebuah kepastian yang pasti akan datang kepada kita, yakni kematian. Sebagaimana saya sebutkan tadi di depan, semua dari kita yakin kita akan mati. Tapi banyak dari manusia yang dia tidak begitu tahu, kurang begitu tahu, atau bahkan tidak peduli akan apa yang akan terjadi setelah kematian. Adapun barakallahu fikum, kematian yang pasti datang kepada kita, kepastiannya ditetapkan di dalam Al-Quran atau di sisi yang lainnya, kita saksikan semua manusia mati. Kita pernah mengantarkan jenazahnya, menyolatkan jenazahnya, memandikan jenazahnya. Setiap hari ada yang kembali, yakni menjemput atau dijemput oleh ajal kematian. Adapun di dalam Al-Quran, di beberapa ayat, dari ayat yang kita banyak sudah menghafalnya dan mendengarkan, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa dha'iqah akan merasakan yang namanya mati. Dikatakan di sini dengan dha'iqatul maut karena sekedar merasakan, setelah itu hidup kembali, dibangkitkan kembali di kehidupan akhirat. Merasakan mati di sini merasakan sakaratul mautnya, merasakan mukadimah dari kematian, dari sakit, hingga sakaratul maut. Dan untuk kemudian di hari yang Allah tentukan mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur, sehingga memang lebih tepat dikatakan semua jiwa ini akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya ini di dalam surah Al-Imran ayat 185, juga di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 dengan lafaz yang sama, nafsin dha'iqatul maut. Kemudian barakallahu fikum adalah dari tabiatnya manusia itu takut kepada kematian. Padahal pasti dia akan didatangi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, yakni di dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah menyatakan aina ma taqulu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, mati itu akan menjumpai kalian. Sekalipun kalian di benteng yang sangat tertutup, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Jumat ayat yang ke-8, "Qul innal maut alladzi tafiruna min fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguhnya kematian tadi akan menjumpai kalian. Dari dua ayat ini, di antara apa yang zahir nampak di ayat ini, manusia itu takut kepada kematian. Dia bersembunyi dari kematian. Sampai digambarkan, sekalipun dia bersembunyi di benteng yang tidak ada celah, benar-benar tempat yang tersembunyi sekali dan sulit ditembus, jauh dari sebab-sebab kematian, kematian pun akan menjemput dia di tempat persembunyian. Walaupun jauh dari sebab-sebab kematian yang mayoritasnya manusia mengalami kematian dengan sebabnya. Dia sudah tidak beraktivitas, tidak naik motor, tidak apa. Dia saja tetap datang begitu adanya. Juga di dalam ayat ke-8 dari surat Al-Jumu'ah tadi, manusia barangkali lari menjauh dari yang namanya. Maka kalau kita tanya kepada manusia secara umum, ketika kita tanya kamu mau mati sekarang, apa jawabannya? Tidak mungkin. Dari manusia secara umum tidak mungkin dia akan mengatakan iya mau. Pasti jawabannya, kamu bisa ya jangan. Ini baru menikmati hidup yang sebenarnya. Kemarin masih susah, masuk terus ditawari mati. Ya, ketika ada seorang dokter berkata kepada pasiennya, penyakit bapak ini berat, maksimalnya mungkin bapak bertahan beberapa minggu ini. Tumornya sudah terlalu ganas. Gimana? Cari pengobatan alternatif supaya tidak cuma beberapa minggu itu. Kalau bisa tidak ketemu sama yang namanya mati. Sekalipun harus melakukan penyimpangan-penyimpangan wa'iyat bilai. Sekalipun tumornya harus dipindah ke kambing. Dan tumornya disembelih bersama kambingnya. Itu semua wujud bukti dari apa yang Allah firmankan, manusia itu takut kepada yang namanya mati. Dalam keadaan manusia yakin dia akan mati. Maka barakallahu fikum, perlu adanya sikap yang benar di dalam mensikapi kepastian akan kematian kita masing-masing. Dan apa yang kita perlu khawatirkan diri-diri kita dari yang namanya kematian tersebut. Bagi kita bukan matinya yang kita tahu. Karena sejauh apapun kita berlari dan bersembunyi, mati itu akan datang menjemput kita ketika ajal tiba. Maka barakallahu fikum, yang perlu kita benar-benar tanamkan di hati-hati kita dan keyakinan kita, ada apa setelah kematian itu. Sehingga kita tahu harus bagaimana ketika kita harus mati. Di dalam kelanjutan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Selain itu, sungguhnya setiap jiwa, setiap yang bernyawa, akan merasakan kematian. Dan hanya saja kalian akan dibalasi pahala-pahala kalian secara utuh nanti di hari kiamat. Ternyata adanya kematian tersebut disusul dengan balasan dari amalan-amalan kita ketika di dunia. Dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang benar di dalam mensikapi apa yang terjadi setelah mati, tahu bahwasanya akan ada pembalasan amal di hari kiamat nanti ketika manusia dibangkitkan kembali untuk dihisab, untuk dibalas amalannya. Maka ketika seorang itu mensikapi dengan benar, tahu benar apa yang terjadi setelah dia dibangkitkan dari kematiannya, maka barakallahu fikum, dia mempersiapkan dengan baik agar supaya banyak pahala yang Allah balaskan atas amalan-amalannya. Dan Allah nyatakan ketika hari pembalasan tersebut, manusia yang benar-benar sukses adalah apa yang Allah katakan, faman zuziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Maka barang siapa yang Allah jauhkan, selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke surga, sungguh dia telah sukses di dalam perjalanan hidupnya di dunia. Kemudian Allah nyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'u. Adapun kesuksesan duniawiyah, predikat sukses yang dia raih di dunia sebagai orang terpandang, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, itu adalah kesuksesan semu. Tidak dikatakan sukses seseorang itu dengan kesuksesan yang sesungguhnya sebelum dia benar-benar selamat dari neraka dan masuk surga. Siapapun dia, apapun predikatnya ketika di dunia. Sebagai rakyat jelata, sebagai fakir miskin, atau sebagai agnia, atau sebagai sebagai umara, pemerintah, pemimpin, jabatannya ini betul dikatakan sukses. Itu semua adalah kesenangan dunia yang menipu. Kenapa dikatakan itu? Karena manusia merasa sukses dengan kesuksesan dunia, padahal itu bukan kesuksesan. Yang Allah katakan fa-fa-fa-za, orang yang sungguh-sungguh sukses adalah orang yang selamat dari neraka, masuk surga. Maka dunia itu menipu. Ketika orang bertanya satu sama lain, berapa sekarang gaji? Sekarang kamu golongan berapa? 3A atau 3? Nah, yang tahu golongan, saya tidak tahu golongan. 3A, 3B, 3C. Masa sesuai sekarang? Anakku yang pertama, ada di sini. Anakku yang kedua, sukses semua. Maka barangkali itu, ini waktu dunia itu menipu. Sebaliknya kalau kita sekarang golongan apa? Jangan kena golongan dipecat. Gagal itu. Kalau kamu, mana ada yang jadi orang semua. Mungkin ya, itu penilaian dunia. Tertipu manusia dengan ini, bahkan untuk meraih kesuksesan semua ini, manusia menggadaikan kesuksesan akhiratnya. Maka ketika seorang mengejar sukses dunia ini, mengorbankan akhirat. Bukan cuma barakallahu fikum di bidang kerja saja, bahkan mereka yang sungguhnya mencari ridha Allah Ta'ala dengan amalan agama, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya, belok untuk mengejar kesuksesan dunia. Muridnya banyak, programnya banyak, buka pendidikan ini, buka pendidikan itu, terakreditasi A, B, C, D, E. Bukan cuma A atau B atau C, diborong. Terakreditasi A, B, C, dan D, E. Akhirnya melakukan penyimpangan, pelanggaran. Lupa bukan suksesnya program yang dia buka, yang dia cari, tapi bagaimana program dunianya, invest untuk akhiratnya kelak, sehingga dijaga bagaimana program di dunia ini adalah program yang akan menyelamatkan dia dari neraka dan memasukkan dia di jannah kalau Allah ridha kepada apa yang dia kerjakan. Barakallahu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kurunafsin dzaikatul maut wa nabluhu bisyar wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Jadi ternyata barakallahu fikum, kita barakallahu fikum untuk menunggu ajal kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kejelekan ataupun kebaikan, kesulitan ataupun kemudahan, kelapangan ataupun kesempitan. Barakallahu fiik. Berarti kita penuh ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kondisi, situasi yang tidak selalu mudah bagi kita. Dan Allah ingatkan wa ilaina turja'un dengan berbagai ujian yang bagaimanapun bentuknya sekalian kembali hanya kepada kami, ya Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum, kita harus benar-benar mensikapi apa yang menjadi kondisi dan situasi kita masing-masing di setiap hari-hari kita hingga ajal kita nanti dengan sikap yang benar. Bagaimana kita mensikapi kesenangan yang kita dapatkan, kemudahan yang kita dapatkan, kelapangan yang kita nikmati, kesempitan yang menghimpit kita, kesulitan yang membuat kita susah, adalah dengan sikap yang benar dan tepat, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Kemudian barakallahu fiikum, Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan menjumpai kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Dzat yang mengetahui perkara gaib maupun perkara yang nampak. Maka kalian akan diberi berita tentang apa yang kalian amalkan selama hidup kalian. Berarti setelah kematian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menerima khabar tentang apa yang kita amalkan di dunia tadi. Amalan yang menyelamatkan kita dari azab jahannam dan membahagiakan kita dengan kenikmatan yang panjang tiada. Atau wa'iyatu billahi min dzalik, khabar tentang amalan yang menakutkan, yang mengkhawatirkan tentang ancaman azab di neraka. Wa'iyatu billahi min dzalik. Maka setelah kita ketahui, setelah kematian ternyata ada pembalasan akan amalan-amalan kita, kita ternyata akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fasilitas hidup kepada kita selama hidup di dunia ini, yang kita diuji dengan berbagai ujian selama hidup di dunia ini. Maka hendaknya seorang muslim menengok kepada dirinya masing-masing apa yang sudah mereka persiapkan untuk perkara setelah kematian yang pasti datang dan kita tidak tahu kapan itu. Barakallahu fiikum. Persiapan inilah yang diharapkan ada dan muncul setelah kita mengingat kematian. Dan lebih kita khawatirkan dan kita takutkan akan diri-diri kita ini adalah apa yang terjadi dan menimpa kita setelah kematian tersebut. Barakallahu fiikum. Maka hikmah dibalik Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memberi kesempatan hidup, kemudian menakdirkan kematiannya adalah agar supaya mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk bekal ketika dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar hendaknya kita semua barakallahu fikum untuk mengetahui kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan begitu saja. Dalam kondisi yang itu-itu saja, mudah terus tanpa akan merasakan kesulitan. Sukar terus mengganti ujian yang menimpa kita. Kita tidak senang terus dengan keluarga kita, anak kita, cucu kita. Tapi pasti ada masa-masa yang kita sedih. Demikian pula ekonomi kita naik turun, kadang berlimpah, kadang pas-pasan, kadang kurang. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah nyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang bagus amalannya? Siapa yang tepat di antara kalian dengan perbuatan-perbuatannya mensikapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya? Siapa yang paling bagus amalannya? Maka Muhammad Ibn Najla rahimahullah ta'ala menyatakan tentang ayat ini, walam yakun aktsaru amala. Allah tidak menyatakan untuk memuji kalian siapa yang paling banyak amalannya, tapi kita diuji siapa di antara kita yang paling bagus amalannya, paling tepat amalannya. Maka barakallahu fikum, dari ayat ini pula kita barakallahu fikum disadarkan untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Kalau kita yakin kita akan mati, dan kita yakin dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca bersama tadi akan dibalasi atas amalan-amalan kita di hari kiamat, maka kebutuhan kita di dalam hidup ini adalah memperbaiki amal. Karena Allah menyatakan kita diuji siapa di antara kita ini yang bagus amalannya. Orang yang yakin akan mati, yakin amalannya akan dibalasi, pastilah dia peduli untuk mengkoreksi sudahkah amalan-amalan yang dia kerjakan sejak dia baligh mukallaf sampai saat ini adalah amalan yang bagus. Kalau banyak amalan, tentu masing-masing orang makin tua dia makin merasa sudah lebih banyak. Tapi Allah menyatakan diuji siapa yang paling bagus amalannya. Maka kepentingan kaum muslimin, muslimah, semuanya barakallahu fikum adalah memperbaiki amal. Karena tidaklah setelah kematiannya dan dia dibangkitkan, di hadapan Allah Ta'ala akan dibalasi dengan sempurna amalan-amalannya. Dan Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalannya. Maka kita disadarkan dari ayat ini untuk belajar bagaimana amalan itu mempunyai nilai bagus di sisi timbangan syariatnya Allah Ta'ala. Lima dari beliau rahimahullah ta'ala menafsirkan tentang makna ahsanu amala. Beliau menyatakan ahsanu amala ahlasu wa aslam. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Amalan yang bagus itu adalah amalan yang paling ikhlas dan dengan amalan yang paling benar. Dan beliau menjabarkan bagaimana amalan paling ikhlas. Al-amalu la yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban. Amalan itu tidak diterima oleh Allah hingga amalan tadi posisinya, keadaannya adalah amalan yang ikhlas dan benar. Al-khalis idza kana lillah was-shawab idza kana ala sunnah. Amalan yang ikhlas itu kalau niatnya lillah ta'ala. Dan amalan itu benar kalau cara mengerjakannya di atas sunnah, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepentingan kita untuk mempersiapkan apa yang ada setelah mati nanti adalah mengkoreksi seluruh amalan kita yang telah kita kerjakan. Sudahkah kita kerjakan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dan sudahkah benar-benar dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita? Maka kita harus talabul ilmi, harus belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kalau ikhlasnya wudu mungkin lillahi ta'ala, cari ganjaran, cari pahala, merasa itu kewajiban untuk sholat. Tapi sudahkah benar wudunya? Maka perlu dikaji tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau masih ada dari wudu kita yang belum sesuai, kita sesuaikan. Dibongkar wudu yang lama, diganti wudu yang sesuai sunnah. Kenapa kok dirubah? Karena kita diuji oleh Allah Ta'ala. Siapa di antara kita yang bagus amalannya? Amalan yang bagus itu yang ikhlas dan benar. Naik bagaimana sholat kita? Tentunya sebelum itu bagaimana akidah kita, keyakinan kita, pemahaman kita terhadap Islam. Dikoreksi semua supaya bagus. Karena kita akan membawa bekal yang bagus, yakni amalan yang bagus, amalan yang kita kerjakan lillahi ta'ala dan sesuai bimbingan usbah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita talabul ilmi itu bukan cuma ngaji, dengar, dirasakan enak pengajian, manyes. Bukan cuma itu, bukan cuma siraman rohani, tapi talabul ilmi, cari ilmu. Untuk apa? Dijakan amal, mengoreksi apa yang ada pada kita, sudahkah bagus dan benar. Sehingga ada peningkatan setelah ngaji, wudunya benar, sholatnya sesuai sunnah. Masya Allah. Sudah ngaji bertahun-tahun, sudah berapa tahun memeluk agama Islam. Saya mulai balik usia 15 sekarang 67. Oh, sudah puluhan tahun saya memeluk Islam. Ngaji setiap tahap maju. Kajian apa? Rame-rame. Ustaznya multi. Campur-campur. Informasi dari sini banyak. Nah terus, ya itu nilai saya aktivis pengajian. Begitu wudu. Wudunya dengan cara mbah buyut. Gimana? Bun-bunannya diceripati tiga kali. Terus hidungnya disentili tiga kali. Setelah itu kakinya dikerucutkan. Setelah itu berangkat sholat. Diperhatikan sholat yang tambah rajin. Kok belum benar-benar kesenjangan kita. Sudah saatnya kita untuk benar-benar mengetahui majlis taklim, pengajian untuk berbenah diri, untuk mempersiapkan diri agar supaya amalan-amalan kita adalah amalan yang bermanfaat, amalan yang akan Allah terima, amalan yang akan menjadikan kita selamat dari jahannam dan masuk ke surga, yakni ahsanu amalan, sebaik-baik amal. Berusaha kita mengikhlaskan niat-niat kita dan berusaha kita untuk membenarkan setiap apa yang kita kerjakan dari amalan lisan kita, dari amalan anggota tubuh kita, dari sikap-sikap kita di dalam beragama adalah amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Barakallahu fiikum. Maka dari itu, supaya kita giat untuk mempersiapkan diri, membenahi amalan-amalan, butuh tahu bagaimana amalan keseharian kita yang benar, peduli untuk membenarkan amal, ingat-ingatlah mati. Karena yang sesungguhnya yang memberikan motivasi lebih untuk kita itu berbenah diri, kalau kita benar-benar mengingat mati. Maka sebagaimana hadis yang saya nukil di depan sebagai mukadimah yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akhiru dzikra hadhi bil ladzat yahni al maut, perbanyaklah kamu mengingat perkara yang memotong, memutus berbagai kelezatan dunia, yakni maut. Berkata Abu Darda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syibah di dalam sunahnya, man aktsara dzikral maut qalla hasadu wa qalla farah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan sedikit kedengkian dia. Karena manusia hidup ini penuh persaingan dunia-dunia. Kalau mau jujur, yang ada adalah lawan, dan tidak ada yang namanya kawan. Semuanya bersaing untuk sukses di dalam hidup. Lebih-lebih yang profesinya sama. Pengemis profesi merasa tersaingi dengan pengemis lainnya, dan sakit hati, hasad, memang melihat kesuksesan pengemis lainnya. Oh, dia pengemis sukses, saya pengemis kurang sukses. Profesi bukan keterpaksaan, bahkan sebagian orang memilih mengemis. Mengemis benar-benar di pinggir jalan atau yang bawah stopan. Kita katakan mengemis adalah kepentingan pribadi, dunia-dunia. Bukan kepentingan umat, agama, dan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Ini akan merasa tersaing, hasadnya banyak. Begitu ingat, jadi apapun akan mati, hasadnya terkurang ketika mengingat mati, tidak terpancing saingan dan sebagainya. Yang penting fasilitas yang ada ini bisa menyelamatkan diri di kehidupan akhirat nanti. Demikian pula sedikit bahagianya, bangganya dengan apa yang bisa dia raih. Itu semua yang ada ini pasti kita tinggal. Mobilnya yang halus, mendapat sesuatu yang banyak membanggakan dia. Ini juga akan saya tinggal. Rumahnya yang bagus. Ladangnya, sawahnya yang luas. Semuanya tidak menjadikan dia membusungkan dada. Karena ini karunia Allah. Bagaimana ini semua bisa bermanfaat di dunia, bagi agama, dan untuk akhirat. Sehingga kebanggaan merasa tersaingi oleh orang dan lain sebagainya. Dengan apa? Hanya mengingat mati. Barakallahu fiik. Di balik itu semua, mengingatnya mati ini adalah salah satu sebab dari kelalaian seseorang di dalam memanfaatkan dunianya untuk akhirat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang apa yang menimpa dari kerugian akhirat kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang gagal kehidupan akhiratnya, rugi kehidupan akhiratnya, itu menyesalnya setelah mati. Jadi baru menyesal setelah mati. Karena apa? Lalai ketika hidup di dunia akan mati. Kita perhatikan firman Allah Ta'ala yang menggambarkan tentang keadaan orang yang ketika hidup tidak ingat mati, sehingga hidupnya untuk dunia. Bagaimana pangkatnya naik, bagaimana bisnisnya maju, bagaimana kesuksesan-kesuksesan dunia dia raih, dan lupa akan akhiratnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 24, ya hulu ya laizani qaddamtu li hayati. Orang itu setelah mati, setelah melihat apa yang terjadi setelah mati dari pembalasan dan lain sebagainya, dia hanya bisa menyesal. Ya laizani qaddamtu li hayati. Andai saja dikembalikan kehidupan dunia kepada dari amalan-amalan yang bermanfaat dan apa yang sepantasnya untuk bekal menuju akhirat, pasti akan aku lakukan semua. Maka dengan mengingat mati, seseorang akan memanfaatkan, kalau kita ini sisa hidup kita, tinggal sisa. Sisanya masih lebih banyak atau lebih sedikit dari apa yang telah kita jalani ini, kita tidak tahu. Kurang berapa harikah, kurang berapa bulankah, kurang berapa tahunkah, semuanya mungkin bagi kita masih punya minggu terakhir atau bulan terakhir atau tahun terakhir, semuanya mungkin bagi kita semua. Nah, kalau kita ingat mati, maka kita akan mempersiapkan diri. Tidak seperti orang yang tidak pernah mengingat mati. Setelah kematian datang dan apa yang dia lihat dari kerugian akhirat, andai saja hidup itu terulang, masih mungkin beramal soleh dan apa yang sepantasnya untuk akhirat, pasti aku jalankan. Nasi telah menjadi, bisa jadi nasi lagi. Nanti ada yang jauh, sekarang ada alatnya, bisa. Kita berbicara umumnya, artinya itu ungkapan sudah tidak bisa lagi. Bahkan penyesalan lainnya, Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah ayat 25 hingga 29. Ketika seorang di dunianya tidak pernah mengingat mati, tersibukkan untuk kesuksesan-kesuksesan duniawinya, dia menyesal ketika melihat kebangkrutan dia di negeri air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberikan kitab mereka dan diterima dengan tangan kiri, dia orang-orang yang diberi kitabnya dan diterima dengan tangan kiri, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Andai saja catatan amal ini tidak diberikan. Kenapa? Dia tahu selama di dunia tidak pernah mempersiapkan untuk matinya, sehingga jelek semua amalannya. Contoh gampangnya yang pernah sekolah, ketika kita sudah dikabari rapotmu kobong, merah paling tinggi angka 5, gimana? Dengan bangga ingin cepat menerima atau punya pengertian semoga enggak jadi rapotan. Ada ujian ulang, ada kesempatan untuk memperbaiki. Andai saja tidak diberikan kitabku ini yang di tangan kiri. Walam adri ma hisabiyah. Dan andai saja aku ini tidak mengetahui apa yang menjadi balasan dari kejelekan amal yang ada di catatan kitab ini. Ya laita makanatil qadiyah. Andai saja mati ini adalah perkara yang menyelesaikan semua urusan. Artinya mati itu sama dengan tamat. The end. Game over. Sudah selesai permainan itu. Andai saja begini kan ya. Tidak perlu dibalas. Amalan yang di buku catatan yang jelek ini semua. Ma'akna animalia. Tidak ada kecukupan manfaat dari harta-hartamu dulu yang melalaikan aku dari kesempatan mengingat akhiratku. Sekumpul hartanya tidak ada faedahnya. Halakani sultan, telah habis semua kekuasaanku ketika di dunia, pangkatku, jabatanku yang kebal hukum, orang nomor satu di Wonogiri, orang nomor satu di Indonesia Raya. Sudah tidak ada lagi jabatan, malah kedudukan. Habis, tidak menyelamatkan, tidak bermanfaat apa-apa. Ini bukti. Ketika seseorang itu tidak mengingat kematian, sehingga lalai dari mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah, baru ingat setelah kiamat. Andai saja. Maka dengan mengingat mati itu butuh membawa bekal. Maka seorang sebelum semuanya habis, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum ajal menjemput, maka kita persiapkan dengan baik, mencari bekal akhirat, membenarkan amalan, mengikhlaskan niat-niat kita. Barakallah. Sehingga terus belajar, membenahi apa yang telah dia. pekerjaan dunia, menumpuk pekerjaan, menumpuk kesibukan, lalai tidak kita dari amalan akhirat. Kita tanyakan kepada manusia secara umum, kenapa Anda tidak taklim? Tidak sempat, Mas. Sibuk. Sibuk apa? Sibuk akhirat. Kemarin kok gak taklim, Mas? Sibuk, Mas. Masya Allah. Daud. Masa Daud? Bukan Daud. Tidak. Tidak ada. Nah, iya. Ya, benar. Ini lembur terus, Mas. Sudah sempat setoran hadis. Ya. Lembur apa? Jadi memang sibuk dengan dunia, melupakan akhirat. Maka sibukkan Anda, perbanyak Anda dengan mengingat nanti. Itu manajer terbaik di dalam mengingatkan kita dari kelupaan akhirat karena kesibukan dunia. Kamu mati, kapan tak tahu? Baru asik-asiknya Daud tadi. Pelahan bahasa orang desa ya, pelahan sawah dan sebagainya. Ingat ada taklim. Nanti kan bisa untuk hari ini, setengah hari, sekarang taklim dulu. Ngaji. Ditinggal. Kenapa? Ingat bekal untuk mati. Ini sholat saya sudah benar belum? Jangan-jangan belum benar. Padahal diuji oleh Allah. Siapa yang paling benar dan bagus samalannya. Akhirnya dia ngaji. Ada kajian di ma'had, di musola, di masjid. Tentang itu yang benar, sholat yang benar. Hadir dia, menyempatkan diri supaya benar. Mumpung masih hidup. Belum mati, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau belum tamat hitam sifat mutmat nabinya, kemudian sudah meninggal, yang jelas dia adalah orang yang sudah berniat untuk berbenah diri. Ini nama lama lebihnya. Sungguhnya amalan itu dengan niatnya. Dia sudah berniat untuk berbenah. Qadarullah bima syaa, ajalnya lebih jauh sebelum dia benar-benar sempurna berbenah. Barakallahu fi. Kemudian penyesalan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang terjadi setelah kematian juga Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Allah nyatakan wa yawma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari yang mana orang-orang zalim, orang-orang muslim, ahlil maksiat, ahlil bid'ah, orang-orang yang zalim secara globalnya, secara garis besar, pada hari itu menggigit tangan-tangan mereka, meratapi kerugian yang mereka tertimpa dengannya. Ya ya laitani taqattu ma'rusul sabila. Andai saya dulu menjadikan jalannya Rasul sebagai jalan hidup. Andai saya dulu akidahnya akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukamalahnya dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuma andai saja aku jadikan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan hidup. Padahal dia ketika hidup mendengar ngaji. Ini min haknya usulah wal jamaah ala fahmi salafil ummah, pemahaman Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. ada kepedulian untuk membenahi, untuk bercermin, mengoreksi apa yang sudah menjadi amalannya ini benar-benar di atas jalannya nanti, tidak peduli. Tapi setelah nanti berandai, setelah ternyata jalannya salah, caranya keliru, amalannya tidak ada yang diterima, padahal sudah susah payah, amilah menasib dan selamatkan halnya. Dia sudah beramal susah payah, peras keringat banting tulang. Bahasa sini yang kudu duit. Api masuk neraka jahat. Allah ditolak sayuhum fil hayati dunia. Mahum yusibun anna yusibun suha. Dia salah di dalam cara, di dalam jalan ketika beramal di dunia. Tapi dia merasa sudah berbuat baik untuk akhiratnya. Ternyata keliru. Akhirnya dia berandai-andai. Andai saja aku berjalan di atas jalannya bersama Rasul. Ya wailah, laitani lam attakhidh fulan khalilan. Andai saja aku tidak menjadikan si fulan ahlul bid'ah, ahlul maksiat yang menyimpang itu sebagai orang kepercayaan. Kalau disesatkan oleh orang kepercayaan, gurunya, suhunya, ini loh yang benar, saya jadi makiai saja. Setelah tahu, sama. Kalau saya tidak percaya sama dia dulu, lah selamat saya. Bahasanya kita seperti ini. Di dalam penyesalan menjadikan teman kepercayaan yang ternyata merugikan untuk kehidupan akhirannya. Allah Ta'ala katakan di dalam ayat yang ke-29 dari surat Al-Furqan, laqad dhallani anil dzikri ba'da ja'a. Dia temanku, kepercayaan tadi, kekasih yang aku percaya totalitas ikut dia tadi, telah menyesatkan aku dari peringatan Allah. Setelah peringatan itu benar-benar datang kepada aku. Ini semua dari ayat-ayat tadi, penyesalan terhadap apa yang dijumpai setelah kematian itu, terjadinya setelah kematian. Gara-garanya dia tidak mengingat, tidak mengingat mati, dan tidak mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal untuk dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barakallahu fiik, ini peringatan yang sangat berharga bahwasanya kita harus benar-benar merasakan waktu-waktu kita ini adalah waktu yang berharga. Waktu yang tersisa di dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita dari penyesalan yang tiada guna, penyesalan setelah itu. Dari kehidupan yang sengsara tiada tamat, dari kesengsaraan dengan azab neraka. Sehingga sisa-sisa hidup kita ini adalah dalam rangka beramal baik dan membenahi amal-amalan kita. Baik itu membenahi akidah kita, minhaj kita, tata cara ibadah kita, batasan-batasan muamalah kita, sesama kita. Maka barakallahu fiikum. Ini perkara yang penting. Perkara yang menjadi ladang yang terhampar Al-Kahfi ayat yang ke-42. Allah juga ceritakan, kisahkan tentang orang yang menyesal meratapi kerugian akhiratnya. Wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Orang-orang yang terjerumus kepada perbuatan kesyirikan juga menyesal. Andai saja dulu di dunia tidak menyekutukan Allah. Penyesalan-penyesalan yang tiada. Dan orang-orang kafir di dalam surat Al-Baqarah yang tentu juga menyesal dengan ucapannya. Ya laitani kuntu turaba. Dikisahkan di dalam beberapa kitab tafsir, ketika orang-orang kafir dibangkitkan hisab di depannya, neraka menanti dirinya, dia melihat binatang yang dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu menandung balas menandung, yang dulu menggigit balas menggigit, yang dulu mematuk apa yang dulu dipatuk balas mematuk, apa yang disakiti oleh yang lainnya di dunia balas sama binatang, yang dulu mencakar balas dicakar oleh yang dicakar. Setelah itu Allah nyatakan kepada mereka untuk roda jadi tanah selesai. Maka orang kafir ya laitan untuk roda, setelah dibalas dulu memukul balas dipukul, setelah itu jadi tanah selesai. Tapi tidak, kedolimannya dibalas, dosa-dosanya dibalas, masih masuk neraka lagi. Na'udzubillah, kemana na'udzubillah. Ini perkara-perkara yang mengingatkan kita dari kerugian akhirat karena sebab kelalaian mengingat mati. Maka barakallahu fikum, kita harus benar-benar bersikap dengan tepat, memanfaatkan sisa umur kita di dunia ini. Setelah kita tahu lalai dari mengingat mati berakibat penyesalan yang tiada guna, maka barakallahu fikum, kita perlu pula melihat hakikat kehidupan kita di dunia ini, supaya benar-benar kita ini menjadi orang yang sadar benar untuk bersiap diri mengumpulkan bekal untuk mati. Yakni kehidupan dunia kita ini pendek. Kehidupan dunia kita ini singkat. Dan kematian itu datang tiba-tiba di tengah-tengah kehidupan kita. Pas kita suka maupun duka, pas kita sakit maupun sehat. Dan kalau ajal itu tiba, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Ketika pas Rasulullah saya ini dimudahkan untuk ibadah, sekarang saja mati itu pun tidak bisa. Kalau saya ini masih futur, jangan mati dulu juga tidak bisa. Maka ini perlu pula kita ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kelima, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'jilun. Tidak bisa dijauhkan dari lewat. Mestinya hari ini kebablasan sampai besok tidak bisa. Dan tidak pula bisa dimajukan. Seperti itu adanya. Sehingga tidak berkurang. Tidak bertambah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajalaha. Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah tidak akan pernah menangguhkan kematian atas seorang jiwa ketika ajalnya telah tiba. Dan Allah Maha memberi kabar tentang apa yang jiwa tadi amalkan. Nah, datang. Kalau sudah datang ajalnya, ya hari. Maka kita harus ingat bahwasanya kehidupan yang kita miliki ini kehidupan yang singkat. Kemudian ajal itu datang tiba-tiba, tidak kenal waktu. Siap atau tidak siap manusianya. Ada yang merasa kita sudah hidup lama. Berapa hidup di dunia? Saya baru 40 tahun. 40 tahun. Tapi giliran misalnya HP-nya 40 tahun yang lalu. Oh, masih baru. Baru 40 tahun yang lalu. Oh, jadul. Jangankan yang 40 tahun. Yang 5 tahun kemarin. Jadul. Tapi dia hidup umur sudah panjang, sudah ngaku, sudah lama hidup. Bahkan kita merasa sudah lama, kelihatannya baru kemarin kita main kelereng. Iya, kejar-kejaran sama teman. Sekarang kuban sudah ada di sebagian rambut kita, kumis kita, lihya kita, jenggot kita. Tiba-tiba sudah punya cucu. Padahal merasa baru kemarin. Coba kalau kita ketemu teman sekolah, masih seperti kemarin kita bermain di sekolah, merasa muda lagi. Baru kemarin merasa singkat. Dan begitu pula apa yang dikatakan orang ketika ada orang mati, lebih-lebih umurnya baru 40. Sebaliknya orang yang mengingat mati dan lain sebagainya akan menyatakan, iya sudah 40 tahun, tapi saya belum persiapan apa-apa. Saya sudah 40 tahun, sudah lama ngaji, saya masih begini-begini saja. Diberi banyak kesempatan 40 tahun, saya masih banyak menyia-nyiakan waktu. Untuk apa yang kurang bermanfaat, bahkan membahayakan bahaya kebila akhirat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua untuk mensikapi hidup di dunia ini dengan tepat. Wasiat ini diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imam kibai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak, kedua pundak dipegang, dimencang dalam keadaan dua pundak ini dipegang. Ini untuk menjadikan orang yang akan dimencang ini, akan dinasihati ini, diwasiati ini perhatian. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan demikian sebagai orang yang tinggal sementara di dunia tersebut. Tentunya orang asing pasti harus kembali ke tempat tinggalnya. Dia cuma pendagang sementara untuk urusan dagang, bisnis, atau tugas kerja di tempat tersebut. Nantinya juga kembali. Atau adil sedih, seorang musafir yang transit di tempat transit. Apakah airport, bandara, atau stasiun. Pasti dia tinggalkan kalau sudah selesai waktu transit. Kita di dunia ini posisikan seperti ini. Tempat tinggal kita walaupun rumah kita ini sudah SKM. Baru tadi saya mendapat arti SKM, surat ini sertifikat. Itu tetap sementara saja kita miliki. Apa yang kita miliki ini sementara. Akan kita tinggal kecuali amal tetap akan bersama kita. Ini yang akan kita bawa, rumah yang bagus, mobil yang bagus, itu kita tinggal. Yang kita bawa amalan yang bagus. Maka lalainya manusia memperbagus rumah, memperbagus kendaraan, memperbagus pakaian, tapi lupa dari memperbagus amal. Kalau rumah sebagus-bagus, mobil yang paling bagus kalau dia punya, tapi kalau amal satu waktu. Ini wahai, jadi jana yang paling tinggi dahulu. Baik. Kalau rumah tidak mau diemper sama orang, kalau bisa ya di rumah sendiri ngontrak saja sebetulnya tidak mau. Tapi giliran apa? Balasan surga, kok empernya saja mau? Barokallahu fiikum. Mari kita pilih milik sehingga lupa dari memperbagus. Maka sikap kita di dunia ini sementara. Sebagai orang asing yang harus pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang transit yang harus meninggalkan tempat transitnya. Jadikan kita seperti itu. Tanamkan kita di hati kita seperti itu. Semua ini sebentar. Semua ini akan kita tinggal. Kepada tempat yang kita memang tinggal di sana selamanya. Ini tempat bahasa sininya mampir mumpir. Yang singkat sekali. Barakallahu fiikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah seorang itu benar-benar tertanam memposisikan dirinya di kehidupan dunia ini seperti adil sabil ataupun gharib, orang asing atau orang yang transit saja. Maka beliau ini, yakni Abdullah bin Umar, mengambil faedah dari ucapan Rasulullah SAW. Ketika demikian itu kehidupan dunia. Ketika sesingkat itu kehidupan dunia. Gambarannya seperti itu, maka beliau menyampaikan kepada kita semua. Sehingga, falatam dari risulah. Kalau kamu masih hidup di waktu sore, tidak usah pagi. Untuk bisa beramal baik, untuk bisa menambah bekal mati, tidak usah besok pagi saja. Ba'da maghrib, hati Anda tergerak untuk memegang mushaf Al-Quran, untuk membaca saat itu juga. Jangan sudah memegang, sudah terkadang nanti tak jadi saja. Nanti tak jadi saja. Karena waktu kembali kita untuk meninggalkan dunia ini tidak mengenal pagi, tidak mengenal sore. Semakin sore ini Allah masih memberikan nyawa kepada kita, mengkaruniakan umur kepada kita, sore ini kita maksimalkan untuk akhirat kita. Barakallahu fiikum. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kamu punya kesempatan di waktu pagi, tidak usah tunda. Nanti sore. Wakut min sihatin limaradin. Gunakan kesempatan sihat untuk masa-masa sakit. Artinya kita hidup ini tidak sihat terus. Tidak kuat terus. Nanti ada waktu sakit. Wa min hayatin limaradin. Dan gunakan sebaik-baiknya kesempatan hidup untuk mati. Artinya para ulama itu ini bimbingan yang diberikan Allah Umar radhiyallahu anhu. Adapun syaitan itu sebaliknya, dia mengajak manusia dengan jebakan yang namanya tasbih. Tasbih minasyaitan. Yani sering nunda kebaikan dan kesempatan. Sauma. Kalau dia mau beramal baik, mau datang taklim, minggu depan saja. Kalau minggu depan ada jumlahnya, nanti pamfletnya sudah dipasang. Hari ini sibuk, siapa yang menjamin Anda sampai minggu depan? Sampai sore nanti pun tidak ada yang menjamin. Kita masih hidup. Maka barakallahu fikum. Kalau kita sadar seperti ini, berjumpa pagi, ada keinginan untuk beramal baik, segera. Siapa tahu sore nanti adalah akhir hidup. Ketika sore diberi kesempatan untuk berbuat baik, amal soleh, kerjakan amalan itu. Dengar adat, gerakan sholat. Mumpung masih bisa sholat berjamaah dengan laki-laki. Ya nanti sore kalau masih sehat, kalau sakit bagaimana? Barakallahu. Maka gunakan waktu sehat. Karena orang ketika sakit kadang-kadang terlepas dari amalan-amalan soleh yang biasa dia kerjakan karena keadaan fisiknya yang lemah ketika sakit. Ketika sakit dia tidak bisa lagi sholat sunnah. Ketika sakit dia tidak bisa lagi bangun malam. Ketika sakit dia tidak lagi bisa menuju tempat-tempat majelis ilmu untuk taklim. Maka mumpung adalah majelis ilmu, mumpung badan juga sehat, mumpung menjumpai ayam abiyat, menjumpai Senin Khamis dalam keadaan sehat, gunakan kesempatan itu untuk akhirat kita. Barakallahu fikum. Tapi manusia terkadang lalu. Masih ada minggu besok. Masih ada bulan besok. Masih ada tahun besok. Terlalu panjang tangan. Dan ini menyelisih bimbingan Rasulullah SAW. Untuk seorang itu pendek di dalam angan-angan dunia. Yang artinya waktu hidup di dunia. Tidak bisa menunda kesempatan. Jangankan minggu depan, bulan depan, tahun depan, sore nanti pun tidak ditunggu dan diharapkan. Sekarang ada. Mencikapi kesempatan yang Allah berikan sebagai kesempatan yang mungkin jadi kesempatan terakhir. Mensyukuri kebaikan yang bisa dia lakukan seperti bersyukurnya dia mensyukuri kebaikan kenikmatan terakhir bagi sehingga benar-benar tulus. Barakallahu fiikum. Dan ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita mesti berjemur supaya kita menjadi orang-orang yang dengan baik mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu yang pasti bagi kita. Kehidupan kita minggu depan, bulan depan, tahun depan, apalagi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, rencana-rencana kita cuma rencana dan tidak ada yang menjamin pasti terlaksana. Tapi kalau kita besok akan mati, itu suatu kepastian. Bukan cuma kemungkinan, pasti. Cuma kapan waktunya kita tidak tahu. Dan sifatnya barakallahu fikum, yakni bisa cepat, bisa lambat. Dan kita tidak tahu tentang datangnya. Kemudian ambil benar kesempatan hidup untuk mati. Karena selagi hidup, manusia bisa beramal dengan amalan apa saja, dengan kebaikan yang mana saja, untuk meraih pahala yang sebanyak apa saja. Tapi setelah mati, ingkot amal, terputus amalannya. Tidak ada yang diharamkan kecuali dari 3 perkara. Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Barakallahu fiikum. Maka dari itu, ini bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar dan disebarkan faedahnya dengan penjabaran beliau Abdullah bin Umar kepada kita dengan detail. Kamu sudah tahu dunia ini tempat tinggal sementara, bahkan tempat tinggal yang singkat seperti orang yang transit dari stasiun untuk menuju daerah tujuan, dari airport bandara untuk terbang menuju tempat tujuan. Maka barakallahu fikum, hendaknya demikian memang sikapnya. Nah ya barakallahu fikum, kita lanjutkan. Setelah kita ketahui tentang kematian yang pasti datang kepada kita, hikmah dibalik dengan adanya kematian tersebut, penyesalan itu muncul setelah seorang meratapi kerugian yang telah menimpanya, sehingga faedah dari mengingat mati adalah menjadikan seorang itu siap dan mencari bekal bahwa mati. Maka barakallahu fikum, kita akan baca beberapa perbekalan yang merupakan bekal untuk dibawa mati. Yang pertama, dan ini bukan semuanya saya sebutkan, sebagian saja. Nanti kalau tidak selesai sampai terakhir ditunda pada tubuh, nanti setelah istirahat akan dilanjutkan sebentar. Yang pertama, bekal yang menjadikan bekal yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang dari kerugian dan kesengsaraan akhirat adalah tauhid. Akidah yang benar, sehingga penting untuk kita membenarkan akidah kita, mempelajari mempelajari kitab tauhid diulang-ulang dari kitab yang berbicara tauhid secara umum atau secara yakni bagian-bagian diceritakan tentang bagaimana tauhid, bagaimana syirik, apa itu macamnya dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menunjukkan tauhid adalah bekal untuk dibawa mati dalam rangka menyelamatkan diri dari kesengsaraan akhirat ialah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 4 ayat 110. وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah yang dijana dengan mendapatkan kenikmatan akhirat berjumpa dengan Allah, hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan tidak berbuat syirik di dalam peribadatan kepadanya dengan menyekutukan apapun dan siapa. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 42. Ketika menceritakan penyesalan orang yang sengsara di akhirat. Yang ia kulu ya laytani lam usrik bi rabbi ahadah. Andai saja aku tidak berbuat syirik menyekutukan Rabbku dengan siapa pun juga. Sehingga dan itu menyelamatkan seorang dari kebangkrutan dan kesengsaraan akhirat. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Raja Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allah al-jannata ala makana minal aman." Dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sebatang hak kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya, ini adalah pernyataan tauhid. Ifradullah bil ibadah, memisahkan Allah dengan peribadatan, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, bukan anak. Dan kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam karena diciptakan dari kalimatnya Allah pun fayyam. Dan ruh sebagaimana ruh-ruh yang lainnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka Allah akan masukkan dia ke jannah dengan amalan apa yang dia beramal dengannya. Jadi dengan tauhid yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang benar tentang Allah, tentang Nabiullah, tentang al-jannah, benar, benar akidahnya, dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun amalannya mungkin tidak banyak. Walaupun amalannya ya semampu diri, bukan amalan yang mungkin tinggi di hadapan manusia. sampai bekal kedua, insyaallah. Maka selanjutnya mungkin barakallahu fikum untuk tanya dulu. Bekal yang kedua, ittiba sabilir rusul. Bekal yang menyelamatkan diri kita dari jahannam adalah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian sendiri nanti untuk waktu yang jam 12 kurang 10 atau 14 dan untuk waktu untuk persiapan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya ini baru sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bekal yang kita mesti bawa untuk mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang telah kita baca tadi dari surat Al-Furqan ayat 27. Ketika orang-orang yang zalim menyesali diri-diri mereka dan menyatakan ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Andai saja aku mengambil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menapaki jalannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang firqah najiyah, kelompok yang selamat dari neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari perpecahan umatnya yang terjadi pada umatnya menjadi kelompok-kelompok yang banyak, semuanya tidak selamat dari neraka kecuali satu. Kulluha finnar ila wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu, karena menyimpang. Dan tentunya dengan penyimpangannya, kalau penyimpangannya sampai syirik, maka kekal di neraka selama-lamanya. Kalau penyimpangannya berupa bid'ah, ghairu mukafirah, bid'ah yang tidak sampai kafir dia, tidak syirik dia, maka bisa jadi barakallahu'alaikum setelah dosa penyimpangannya habis, maka kembali jadi ke tempat kembalinya orang-orang yang beriman di jannah. Akan tetapi semuanya tidak sama dari yang namanya kulluha finnar kecuali satu. Siapa yang selamat dan dengan apa dia selamat, maka beliau menyatakan al-jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah ini dan dengan apa dia selamat dari neraka, maka beliau menjelaskan ma'ana alaihi wa ashabihi. Mereka dari kelompok kaum muslimin yang selamat dari neraka adalah orang yang seperti aku dan para sahabatku pada hari ini. Yakni orang yang berislam, menjalankan Islam dengan Islam yang dijalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di waktu beliau. Yakni orang yang mengikuti sunnah beliau di atas jalan beliau sehingga mengamalkan agama ini dengan apa yang beliau amalkan dan para sahabatnya di masa-masa beliau. Maka ini bukti yang jelas mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan orang dari siksa neraka. Nah, barakallahu fikum, insyaallah taala masih ada 3 perkara yang merupakan bekal untuk persiapan kita menghadap Allah SWT.